ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Rekan-rekan sahabat, jamaah masjid al-hikmah, a'azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang baik ini setelah mengerjakan salat zuhur berjamaah menjelang jam 1, kita coba berbagi informasi tentang hal-hal yang terkait tentang itikaf atau sesuatu yang mengarah kita untuk bisa beritikaf. Sebelum saya memulai, ada alangkah baiknya saya ingin menyampaikan beberapa kalimat mutiara dari salah seorang ulama besar yang bernama Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala. Beliau pernah berkata, disebutkan penjelasan kalimat ini dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Beliau pernah berkata rahimahullah ta'ala: min aqzalu iqtirari عندي تمادي في الذنوب مع الرجاء العفو غير الندامة. Yang artinya, di antara ketergelinciran yang besar bagi para pelaku dosa adalah ketika dia berlumuran dosa, banyak minta ampun, berharap banyak minta ampunan, tapi tidak dibarengi dengan penyesalan. Sekali lagi saya ulang, Yahya bin Mu'adz berkata rahimahullah ta'ala: min a'zamil iqtirar 'indi tamadi fi dhunub ma'ar raja bil 'afwi ghairun nadamatin. Min a'zami al-iqtirar, di antara kesalahan besar orang-orang yang bergelumuran dosa, di saat dia bergelumuran dosa banyak sering minta ampun, ya, ma'ar rajal afwi, sering banyak minta ampun, berharap diampunkan dosanya. Ghairu nadamatin, tapi tanpa ada nadam. Apa nadama? Penyesalan. Bisa diperhatikan, termasuk ketergelinciran seorang hamba, yang ini fatal dosanya, fatal akibatnya. Kita semua tahu, orang alim, orang awam, besar atau kecil, pasti berbuat dosa, sekecil apapun. Dan termasuk ketergelinciran sebuah pemahaman ketika orang telah berbuat dosa dan banyak berbuat dosa, bahkan bergelumuran dosa, sambil bergelumuran dosa memang ada perasaan dia ingin segera minta ampun kepada Allah dan mengucapkan, ya Allah ampunkan dosa saya, ya Allah ampunkan dosa saya. Tetapi tanpa ada perasaan nadama. Apa nadama itu? Rasa menyesal. Dua kisah yang menakjubkan. Adam alaihissalam ketika diminta oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjauhi larangan Allah yang syaitan menamakan syajaratul khuld, buah khuld, awal-awalnya dilarang, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau berdua Adam dan istrimu mendekati pohon ini, larangan kan. Kemudian akhirnya digoda-digoda, bisikan syaitan pun akhirnya menggoda dua-duanya, bahkan akhirnya mereka makan, akhirnya hukum. Hukumannya diusir dari surga sampai turun ke bumi, turun firman Allah yang berbunyi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Di bumi ini ciptakan engkau untuk beribadah, maka ada perintah. Tapi ketika habis mengerjakan dosa, Adam merasakan penyesalan. Di antara bentuk penyesalannya, dia ingin bertobat kepada Allah. Dia telah menyesal. Sampai akhirnya Allah melihat hatinya Adam alaihissalam, hatinya Adam, kakek kita yang pertama, orang tua kita yang pertama. Allah Subhanahu wa taala melihat adanya penyesalan dalam diri Adam. Maka Allah mengilhamkan kepada duanya untuk mengucapkan tanda bukti tobat yang Allah akan terima, diajarkan kalimat doanya oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Thoha. Di dalam surah Araf ayat 23. Doanya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah 7 Al-Araf ayat 23. Dan doa ini yang telah banyak kita hafal, kita baca doanya. Tapi tahu kita artinya? Apa artinya? Di sana ada kunci. Kalimat, kata kunci itu apa? An-nadama, ada rasa penyesalan. Sadarkan diri bahwa dirinya telah berdosa dan dia membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ajarkan kalimat ini kepada Adam dan Hawa. Rabbana zalamna, wahai Allah Tuhan kami. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Ini pengakuan. Ini pengakuan Subhanallah. Wa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampuni kami. Pengakuan dosa zalim diri mereka, diri Adam dan Hawa. Kemudian kalau engkau enggak ampuni, latarhamna, dan menyayangi kami, lanakuna minal khasirin, kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Dari situlah di antara penjelasan para ulama mengarahkan kepada kita yang banyak dulu, tidak cukup habis berbuat zina, minum khamr, astagfirullah, astagfirullah. Tidak, harus ada perasaan yang muncul dalam hati namanya an-nadam. Bahkan syarat tobat di antaranya 4, kalau sama manusia ditambah jadi 4, di antaranya adalah nadam, penyesalan. Saya menyesal. An-nadam. Kisah kedua. Lihat iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah perintah takwa. Perintah takwa dua maknanya, mengerjakan perintah menjauhi larangan. Kalau Adam alaihissalam bermasalah ketika ada larangan didekati. Tapi kalau iblis, ketika ada perintah sujudlah untuk menghormati ilmunya Adam, usjudu li Adam, fasjadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Apa alasan kata Allah? Aba, enggan. Wastakbar, dan sombong. Wa kana minal kafirin, dia termasuk orang yang kafir. Di mana letaknya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa Adam, bahkan mengatakan iblis menjadi penghuni jahanam. Letaknya adalah satu. Adam ketika telah berbuat dosa, ada penyesalan, itu kelihatan dari dirinya Adam. Adapun iblis melanggar perintah, dia enggak merasa menyesal, bahkan dia sombong. Sambil Allah sebutkan di antara alasannya, kenapa engkau tak mau sujud kepada Adam? Malaikat semua sujud. Dia mengatakan, aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Mana mungkin aku bisa menyembah kepada sesuatu yang lebih rendah dari dirimu? Ada rasa sombong. Makanya kata para ulama, dijelaskan oleh Imam Sufyan Ibnu Uyainah, Adam bermaksiat mengikuti syahwat. Adam bermaksiat mengikuti syahwat, tapi muncul penyesalan dengan adanya taubat. Tapi kalau iblis bermaksiat karena kibir, sombong, maka dilaknat. Kalau Adam bermaksiat karena syahwat, apa syahwatnya tadi? Larangan jangan mendekati pohon ini, itu syahwat, keinginan. Tapi akhirnya taubat, akhirnya muncul ampunan Allah, faghfir lahu. Adapun iblis, dia bermaksiat bukan karena syahwat, bermaksiat karena kibir, sombong. Apa ujungnya? Bukannya syurga, bukannya taubat, tapi laknat. Fadu'ina, maka jadi laknat. Pembahasan kita mengarah kepada sebuah permasalahan. Sepakat kita ini, kaum muslimin, mukmin, telah banyak berlumuran dosa. Buktinya apa? Buktinya, ketika mendekati malam-malam 10 akhir Ramadan, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya nanti ketemu sebuah malam, satu malam yang itu aku yakini itu adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang hendak aku harus baca ketika aku menemui malam itu? Maka Nabi mengatakan selam, ucapkanlah apa? Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwafa fu'anni. Ini yang harus dibaca ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar. Apa artinya? Hadis Bukhari Muslim. Allahumma innaka afun, ya Allah, engkau adalah maha pengampun, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang suka minta maaf. fa'fu anni maka ampunkanlah aku. Dari sini Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan makna itikaf adalah engkau menyendiri kepada Allah dan putus hubungan dengan makhluk Allah. Permasalahannya adalah teman-teman yang di masjid ini mungkin enggak seperti orang yang tinggal di rumah yang punya enggak punya pekerjaan tetap. Sampai hari ini tidak pernah ada perasaan menyesal. Sudah berumur 20 tahun di sebuah perusahaan, tidak pernah berniat kita untuk meniatkan diri untuk itikaf. Dan ketika enggak mampu itikaf karena alasan sedang kerja, jam kerja, Allahu Akbar, tidak ada perasaan menyesal. Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan orang yang tidak mampu beritikaf dalam setahun sekali, satu tahun sekali, dia sesungguhnya telah diharamkan dari ribuan banyak kebaikan yang Allah berikan. Permasalahannya kenapa orang lain bisa? Kenapa orang lain bisa? Kita sudah 20 tahun kerja di sebuah perusahaan, minta izin untuk cutikah namanya, itu pun tidak lakukan. Bahkan setelah itu dia tidak ada perasaan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW setiap Ramadan datang beliau usahakan 10 Ramadan itikaf, dan ketika menjelang wafatnya beliau tambah menjadi 20 malam. Oke, itu Rasulullah SAW, itu para sahabat kita. Minimal setiap sebuah kesempatan kebaikan yang Allah berikan di momen-momen umum ini, itikaf bukan hanya milik orang Indonesia. Momen Lailatul Qadar tidak hanya milik orang Indonesia. Ini milik orang-orang di Afrika, di Australia, di Amerika, di Eropa, di Papua. Orang-orang yang di pegunungan yang tidak dikenal masyarakat dunia juga akan melaluinya kalau dia seorang Muslim. Adapun kita, seolah-olah 10 asar Ramadan program itikaf malam harus tinggal di masjid itu, seolah tidak ada artinya, ditinggal pun tidak masalah. Kata para ulama di antara Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan orang yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beritikaf di masjid, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan dunia. Karena makna itikaf secara khusus adalah menyendiri berhubungan dengan Allah, memutuskan semua hubungan dengan makhluk. Tapi tidak ada perasaan, ya Allah, sedih sekali saya. Tidak bisa niat tahun ini sebagaimana tahun lalu bisa full 10 hari. Lihat sahabat-sahabat, ketika mereka meninggalkan amal mubah, itu mereka merugi seperti ruginya sebuah harta yang hilang. Adapun kita bisa pahami dosa-dosa yang telah kita kerjakan, Allah katakan, subhanallah, hikmahnya kenapa orang ketika menjelang akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, di malam kepada Nabi menyuruh Aisyah membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu'ani. Padahal di awal Ramadan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 4, 5 sampai dengan tanggal 20 menjelang malam 21, kita semua beramal soleh kan, bergiat mengerjakan puasa sunnah, salat sunnah, baca Quran, berbuat baik dengan orang lain, berbuat dengan orang tua. Tapi yang dibaca ketika malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu'ani. Ya Allah, engkau maha pengampun, menyukai orang yang meminta ampun, maka ampunkan aku. Maksudnya apa? Bukankah kita berbahagia dengan pahala yang telah dikumpulkan di malam satu Ramadan? Ini menunjukkan bahwa tetap orang mukmin yang mampu beritikaf dan dia menyambut malam Lailatul Qadar dan dia membaca Allahumma innaka afun, semua amal soleh yang terkumpulkan tetap itu tidak dinilai, dalam arti tidak begitu besar dalam pandangan Allah. Justru orang soleh yang dia mampu itikaf, dia membaca doa tadi, dia mengatakan semua amal soleh yang saya kerjakan mengarahkan kepada satu kesimpulan menjelang malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, dosa kita itu lebih banyak dari pahala yang telah kita kumpulkan. Saya menasihatkan kepada teman-teman yang masih hadir di tempat ini, kalaulah tidak bisa 10 malam akhir itu, pagi, siang, sore berada di masjid, hidupkan malamnya. Hidupkan malamnya. Walaupun nanti pagi harus berangkat kerja lagi. Karena memang ada uzur yang Allah berikan kepada kita. Kita ada pekerjaan yang merupakan kewajiban. Tapi minimal, kata Rasulullah, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala, diampunkan dosa-dosanya. Berarti ketika berbicara Lailatul Qadar, dia berhubungan dengan waktu malam. Kalau enggak bisa pagi siang sore, itu yang lebih utama dan itu itikaf yang sempurna. Tapi minimal malam itu tidaklah kita pulang ke rumah bergaul dengan istri, apalagi berjima dengan istri. Masih sempat ngobrol-ngobrol sama tetangga depan dan kiri. Kapan lagi waktunya? Kapan lagi waktunya kita bisa mengusahakan berdua dengan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan nanti di yaumul mahsyar kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan dihadapkan dan begitu banyak dosa-dosa kita. Saya ingin mengangkat sebuah kisah yang menakjubkan. Bapak pernah mendengar seorang ulama besar, Malik bin Dinar rahimahullahu taala, seandainya bapak ada yang pernah mengalaminya, bersyukurlah kepada Allah karena masih hidup di dunia ini. Disebutkan kitab Siyar Alamut Tabi'in, kisah ini masyhur sekali. Bahkan beberapa referensi sejarah-sejarah yang bukan fiktif, bukan dongeng, kisah Malik bin Nir masyhur di kalangan para guru-guru ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengarahkan kita kepada sebuah kesimpulan. Banyak di antara kita yang tidak bisa mengolah hidayah. Banyak di antara kita yang tidak bisa mengolah hidayah. Hidayah datang mengawal Ramadan. Semua sepakat perasaannya Ramadan datang begitu indah hidup dunia ini. Dosa-dosa dia ingat. Hari pertama, hari kedua, dosa-dosa begitu dekat dengan dia sehingga dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan minta ampun kepada Allah. Tapi lihat, ketika sudah malam ke-7 Ramadan, 8, 9, 10, hidayah itu hilang. Kenapa? Enggak diolah, enggak dikelola oleh kita semuanya. Maka oleh karena itu, hidayah itu bisa datang dan bisa pergi. Dan bukan berarti orang yang pertama kali dapat hidayah dia akan terus mendapat hidayah, tidak, belum tentu. Kalau dia enggak mengolahnya, dia enggak memanage hidayah tersebut, hidayah itu akan hilang sejauh-jauhnya. Bahkan kata Rasulullah, orang kafir setelah masuk Islam, dia akan baik menjadi seorang muslim kalau dia jaga keislamannya. Begitu pula kita, sudah muslim lama tapi sudah terbiasa dengan hal-hal yang memang bukan pekerjaan kaum muslimin dan kita enggak merasa itu sebuah kelalaian, maka hidayah itu akan hilang. Jadi jadinya kita hilang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam kitab Siyar Alamut Tabi'in, di antara ulama yang disebutkan kisahnya adalah kisah Malik bin Dinar ini rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang yang pernah bertugas menjadi seorang polisi. Kemudian sampai dikagumi, ditakuti karena memang orang-orang takut kepada beliau. Dianggap seorang yang sangat disegani karena sebagai tokoh premannya di Baghdad ketika itu, di Basra. Orang-orang tahu bahwa dia ini adalah polisi, tetapi polisi yang jahat. Tentara, tapi tentara yang jahat. Sehingga enggak berani orang-orang berbuat masalah dengan dia. Pekerjaannya selain polisi juga dia minum khamar dan seterusnya. Sampai satu hari Allah kasih perasaan hidayah sama beliau, bahwa kapan lagi dia harus seperti ini. Dia belum menikah dan belum punya anak. Sampai akhirnya dia berniat untuk mencari seorang wanita yang akan dinikahinya. Kemudian akhirnya dia menikah. Setelah menikah, kehidupannya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ketaatan keberagamannya sudah mulai muncul. Ditambah lagi keimannya tumbuh subur setelah istrinya melahirkan seorang anak perempuan yang diberi namanya Fatimah. Semakin subur imannya ketika bayinya itu lahir. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, hidayah itu semakin tinggi. Iman semakin dirasakan nikmat oleh Malik bin Dinar ini, seorang polisi yang lama-lama menghilangkan kejahatan-kejahatan, sifat-sifat buruknya. Enggak pernah lagi minum khamr. Sampai suatu saat ada kepikiran, ketika sedang menggendong Fatimah, dia berusaha mengambil gelas yang berisi khamr. Kemudian tiba-tiba Fatimah yang kecil ini berumur 3 tahun isyarat melarang ayahnya untuk mengambil gelas tersebut dengan isyarat. Maka ketika melihat putrinya itu melarangnya, dia sadar bahwa Allah melalui diri anaknya Fatimah berusaha melarangnya untuk kembali kepada jalan yang buruk dari hidayah Allah, sehingga dia tak jadi minum gelas minum khamr. Dia merasa bahagia karena telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya istri dan anak beliau, Fatimah. Apa yang terjadi? Rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Maka takdir yang buruk menimpa Malik bin Dinar ini rahimahullah taala. Saat anaknya umur 3 tahun itu mungil-mungilnya, begitu cantiknya, begitu membuat dia semangat dalam kehidupan keberagamaannya tambah subur, Allah tarik, Allah cabut, Allah matikan putrinya Fatimah tersebut di umur 3 tahun. Apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh Malik bin Dinar? Kembali turun imannya, stres, goncang jiwanya, dan mulai hari itu dia mulai kembali bergaul dengan teman-teman lamanya dan dia mulai diberikan wafat. Sudah ada enggak ada manfaatnya apa yang dia kerjakan selama ini. Anaknya sudah pergi dan seterusnya. Maka dia bermabuk. Mabukan malam itu sampai waktu pagi. Dan belum pernah dia mabuk bagaimana pada hari itu. Dari pagi sampai malam lagi, sampai menjelang pagi lagi. Kemudian ketika dia mabuk, kemudian dia tertidur. Ketika tertidur dia bermimpi. Pada hari mimpi itu dia lihat bahwa sedang terjadi hari kiamat. Sedang terjadi hari kiamat di mana-mana berpencaran manusia berlarian. Kemudian air laut menjadi kumpulan api-api yang siap menerka manusia. guncang-guncang di mana-mana, kegoncangan atau gempa bumi di mana-mana, sampai akhirnya bumi diganti kata beliau menjadi hari mahsyar. Maka ketika itu manusia disidang, sampailah beliau dipanggil namanya fulan-fulan bertemu. Ketika dia dipanggil, maka tidak ada manusia yang lainnya. Ketika dalam keadaan seperti itu, Malik bin Dinar berkata bahwa tidak ada manusia ketika itu, hanya diriku. Ibuku tidak ada, anakku enggak ada, istriku enggak ada. Tiba-tiba datang seekor ular besar yang hendak mengejar dia dan mendekati dia, dan sudah membuka mulut yang besarnya. Maka dia berlari, kata Malik bin Dinar. Dia berlari dan berlari mencari tempat penyelamatan, sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang kakek tua. Dia berkata, wahai kakek tua, sesungguhnya sedang mengejarku seekor ular yang besar yang sudah membuka mulutnya untuk menerkamku. Tolonglah aku, wahai kakek tua, di mana tempat aku berlindung? Apa jawab kakek tua? Wahai anak muda, ketahuilah, engkau melihat aku adalah seorang kakek yang tua. Aku lemah, aku enggak bisa menolongmu. Carilah tempat perlindungan yang lain. Maka dia pergi. Ketika dia pergi, ular itu begitu dekat menyebar dan mendekatinya lagi. Sampai akhirnya dia berpikir, tidak ada jalan kecuali kembali kepada kakek tua tersebut. Maka ular pun mengikutinya. Ketika bertemu dengan kakek tua, dia bertanya lagi, wahai kakek tua, tolonglah aku, tolonglah aku. Demi Allah, aku tidak bisa minta pertolongan itu dengan dirimu. Maka dia jawab kakek tua, engkau telah datang kepadaku tadi. Aku adalah seorang kakek tua yang lemah, yang tak mungkin bisa menolongmu. Namun kalau engkau mau minta pertolongan, datanglah ke sebuah bukit di sana, mudah-mudahan ada pertolongan untukmu. Maka dia segera berlari. Ketika mendekati bukit, ular pun mengejar hampir mendekati tubuhnya. Maka dia berkata, siapa yang mampu menolongku? Tiba-tiba dia mendengar teriakan anak-anak kecil yang mengatakan, Fatimah, bantulah ayahmu. Fatimah, bantulah ayahmu di sana. Maka tiba-tiba Fatimah melihat ayahnya. Maka ayah tersebut dengan tangan kanannya dia angkat ayahnya, tangan kirinya dia leraikan ular yang besar itu dan akhirnya hilang. Melihat anaknya Fatimah, Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala langsung merasakan sebuah kesejukan selama ini yang dia rasakan hilang waktu di dunia ketika anaknya meninggal dunia. Dia peluk anaknya. Kemudian setelah selesai dari perasaan takut dan gelisah, maka ayahnya bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, kenapa engkau ada di sini? Dan kemudian kenapa engkau bisa mengusir ular yang besar itu yang hendak mengejar ayahmu? Dan bolehkah aku bertanya, orang yang aku temui tadi seorang kakek tua, siapakah dia? Maka Fatimah memberikan jawaban, wahai ayah, sesungguhnya karena engkau adalah ayahku yang telah melahirkan aku waktu kecil, maka Allah menitipkan aku. Setiap bayi-bayi yang lahir di dunia ini, dia meninggal dunia sebelum dewasa, maka Allah kumpulkan semua anak itu di tempat ini. Maka aku melihat ular yang menyerangmu itu, sesungguhnya dia adalah amal keburukanmu yang telah engkau tanam selama ini waktu di dunia. Semakin besar kau bermaksiat, semakin besar pula itu ular yang akan menyerang dan memakanmu. Adapun kakek tua yang hendak menolongmu dan dia tidak bisa hanya mengucapkan, saya seorang kakek tua yang lemah, dia adalah amal kebaikanmu yang telah engkau lakukan selama di dunia. Begitu sedikit dan ringannya dia sehingga enggak mampu menolongmu. Dan kata Rasulullah SAW, setiap orang mukmin dia beramal buruk, nanti pada hari kiamat dia akan berubah menjadi makhluk yang buruk. Dan setiap dia beramal baik, dia akan berubah menjadi orang mukmin yang berwajah baik. Maka setelah itu Fatimah membacakan sebuah ayat kepada ayahnya itu Malik bin Dinar. Dia membacakan surah Al-Hadid, surah yang ke-17 ayat 50. Apa? Surah ke-57 ayat 16. Allah berfirman, Alam ya'ni lilladina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul 'amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Yang artinya, belumkah tiba waktunya buat orang mukmin an tahsha qulubuhum li dzikrillah, hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wama nazala al-haq, dan beriman tunduk kepada Al-Qur'an yang diturunkan membawa kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, janganlah kalian seperti ahli kitab yang dikasihkan kitab, wa tala 'alaihimul 'amad, berlalu umur yang panjang bagi mereka, umur mereka panjang berlalu, faqasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi kasar, wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka berbuat fasik. Setelah membacakan ayat ini, kemudian terbangunlah Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Pun pada itu waktu sholat subuh, azan fajar telah dikumandangkan. Maka dia kaget, dia bangun, dia enggak melihat lagi ada Fatimah, dia enggak melihat lagi ada ular besar kakek tua. Tapi yang dia lihat adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberikan hidayah kepada dia, hidayah yang kedua, di mana ini pertanda buat beliau bahwa dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langsung dia mandi dan datang ke masjid. Ketika datang di masjid, sholat subuh, menjadi makmum, berjamaah di masjid. Dan subhanallah, ketika ayat terakhir, imam ternyata membaca surah Al-Fatihah, dia membaca surah Surah yang kedua pun ketika dia renungkan bacaannya seperti yang dibacakan Fatimah dalam mimpinya. Imam membaca surah Al-Hadid 57 ayat 16 yang berbunyi, "Alam ya'lam lil ladzina amanu an tahta qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala min al-haq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Kemudian dia menangis. Menangis jadinya ketika sedang salat. Sampai dia salam kanan dan kiri, meskipun dia menangis, meneteskan air matanya, dia ingat kejadian mimpinya semalam, kejadian salat berjamaah di masjid ini membuat dia merasa seperti Allah sedang memberikan hidayah yang kedua kalinya. Dengan begitu kuatnya imannya, bertambah subur hatinya, buktinya air mata terus menangis. Pun setelah kajian, setelah salat subuh berjamaah di masjid itu ada kajian rutin. Kemudian dia berusaha enggak meninggalkan majelis tersebut. Maka dia ikuti kajian tersebut. Berdirilah seorang syekh yang sedang memimpin kajian Islam, majelis ilmu. Ketika menyampaikan mukadimah selesai, ternyata sang imam, sang alim yang mengajarkan ilmu kepada jamaah masjid pun membacakan sebuah ayat yang persis sama dibacakan ketika Fatimah dalam mimpinya, dibacakan oleh imam ketika rakaat kedua dan dibacakan dalam kajian surah Al-Hadid 57 ayat 16. Ketika sampai menangis lagi air matanya, dia mengarahkan wajahnya kepada sang penceramah, sang ulama yang menyampaikan kajian, maka dia itu adalah wajahnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wajahnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka setelah itulah dia berniat, mulai hari ini dia tidak akan kembali kepada kekafiran. Dia tidak akan kembali kepada kejahatan yang dia pernah kerjakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan setelah dia bertobat kepada Allah pada hari itu, Malik bin Dinar rahimahullah kemudian menjadi ulama besar. Bahkan dia setiap saat duduk berdiri di depan pintu masjid dan mengatakan, "Wahai para pelaku dosa, wahai para pelaku maksiat, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau lari dari Allah Subhanahu wa taala." Bahkan Allah mengatakan, "Kalau engkau berjalan, Allah akan mendekatimu dengan berlari dan seterusnya." Sehingga dia menjadi orang yang terkenal untuk taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Oleh karena itu bagi kita jemaah yang mulia, itikaf tinggal beberapa malam lagi. Kalaulah kita enggak bisa malam-malam ganjil, malam-malam genap tetap dihidupkan. Dan ingat, itikaf bukan berarti orang yang di rumah tidak berbuat sebagaimana orang itikaf di masjid, terutama anak istri kita. Justru permasalahannya adalah terkadang kita hanya egois. Kita hanya itikaf buat seorang suami atau bapak, dia tinggalkan rumahnya mau seperti apa keadaannya. Karena malam Lailatul Qadar tidak hanya untuk orang laki-laki. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Semua orang di dunia ini ketika dia menghidupkan malamnya akan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang malam itu berbeda dari 1000 bulan. Sebelum kita meninggalkan rumah kita untuk beritikaf di masjid selama 10 hari atau berapa hari, lihatlah faktor-faktor yang membuat malam itu tidak akan turun di rumah kita untuk istri anak kita. Karena ketika Allah mengatakan malam itu Qadar turun, Allah kirimkan malaikat dan malaikat Jibril. Dan ingat, di rumah kita kalau ada faktor-faktor yang menghalangi malaikat masuk ke rumah kita, dia tidak akan masuk memberikan malam itu kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita terutama, atau orang tua kita di rumah kita. Karena kata Rasulullah, idzal malaika la tadkhulu baitan fi surah aw mamasil aw qad. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada gambarnya, yang ada anjingnya atau patungnya. Subhanallah. Lihat, ketika itikaf sudah bagus di rumah, di masjid bagi seorang laki-laki masyaallah nikmat, tapi dia lupa. Di rumahnya banyak gambar-gambar makhluk bernyawa di sana. Malaikat Jibril, malaikat yang membawa makhluk malaikat tidak akan masuk rumah yang. Karena kejadian di rumah Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sudah pulang, tiba-tiba dia masuk ke rumahnya, muncul seekor anjing kecil yang keluar dari rumah Aisyah. Nabi bertanya, "Aisyah, dari mana anjing ini masuk?" Aisyah mengatakan, "Tidak, tiba-tiba dia masuk. Sesungguhnya Jibril enggak datang ke rumah kita ini gara-gara ada anjing itu." Maka Nabi baca hadis, "Innal malaika," dalam hadis Muslim, "Innal malaika la tadkhulu baitan fi surah aw masil aw kalb." Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang ada anjing, patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa. Ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar tidak hanya buat kita laki-laki, ibu kandung kita, istri perempuan kita, anak perempuan kita di rumah yang mereka enggak bisa cerita kita di masjid, maka perhatikanlah, ajak mereka menghidupkan rumah itu dengan menghias rumah dan menghilangkan faktor-faktor yang membuat mereka enggak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallah, seandainya umur hidupnya yang hanya 60 itu dia mendapatkan satu malam Lailatul Qadar, itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini menunjukkan bahwa semua upaya yang kita kerjakan dalam menghubungkan amal saleh, mudah-mudahan dengan adanya fasilitas satu malam ini akan mempermudah mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. mudah-mudahan ini bisa membuat pengingatan kepada jemaah yang mulia. Itikaf tidak hanya buat laki-laki, malam sholat tidak hanya buat laki-laki, tapi juga untuk orang-orang yang ada di rumah kita, terutama kaum wanita yang mereka tidak mesti ke masjid karena mereka mengasihat di rumah, layani anak-anak dan sebagainya. Tapi berikan mereka juga kesempatan agar mendapatkan malam itu pada ini dengan cara apa? Hidupkan malam dengan ibadah. Malamnya dari maghrib sampai subuh, hidupkan malam dengan ibadah dan tidak bercampur dengan suaminya. Anak-anak kita matikan TV sementara waktu. Tidak mengerjakan apa kecuali beribadah kepada Allah, baca Quran. Masing-masing mengerjakan ibadah-ibadah fardhi atau ibadah sendiri. Kemudian usahakan tidak ada hubungan apapun berniat. Kalaupun ada, cukuplah di malam pertama, malam kedua, malam ketiga kemarin telah berlalu. Kita niat pada malam besok. Semua keluarga kita diharapkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau mereka menghidupkan malam-malam tersebut. Kalau sebagaimana kita hidup malam ini, sebagaimana malam sebelumnya menonton TV, kemudian sebagaimana kegiatan selama ini malam-malam itu anak kita, maka diubahlah hari itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua keluarga besar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita menjadi orang yang beruntung karena orang yang diberikan kesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Orang-orang yang menghidupkan malamnya yang dikatakan man qama Lailatul Qadri iman wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qam, dia menghidupkan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, maka dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan semua dosa-dosanya. Berarti semua upaya kita mulai kita khususkan, fokuskan pada 10 akhir di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan semoga Allah memaafkan segala hal yang kita tidak pernah menyesal dari kehilangan momen Ramadan yang paling besar ini, yaitu malam diturunkannya Al-Qur'an Karim, malam diturunkannya 1000 bulan dan malam ketika malaikat-malaikat turun, malaikat Jibril turun untuk menemui, memberikan keselamatan bagi orang-orang yang menghidupkan malam ini pada itu. Aku qul hadza astaghfirullah innallaha wal ghafur. Ini sudah waktu 5 menit, kalau ada yang mau menambahkan, ya silakan. Ya, bagaimana mengenai boneka? Ya, boneka apakah termasuk kategori makhluk bernyawa? Ya. Dalam beberapa fatwa di antara dalam fatwa Lajnah Lima disebutkan beberapa penjelasan, kalau boneka itu dikhususkan buat anak kecil, maka sebagian tidak termasuk kategori makhluk bernyawa. Untuk anak kecil. Tapi kalau ada orang dewasa yang juga masih senang pakai boneka, itu dipermasalahkan karena batas waktu umurnya sudah habis, sudah kadaluarsa. Itu dikhususkan bagi anak-anak kecil. Dan itu pun sekedar mainan yang memang biasa dilakukan oleh anak-anak kecil. Secara dalil, wallahualam tidak sama seperti gambar makhluk bernyawa seperti mainan-mainan bernyawa ini. Ada pembolehan dalam beberapa pandangan sebagian para ulama. Untuk anak-anak, bukan untuk dewa. Allah Alam. Silakan merujuk kepada fatwa-fatwa terkini Lajnah Daimah lil Buhuts Ilmiyah wal Iftah. Ada penjelasan mengenai perincian antara gambar bernyawa dengan boneka. Boneka sedikit ada pembolehan bagi pendapat mengatakan karena terkait untuk anak-anak kecil. Ada uzur karena mereka belum terkena beban hukum untuk permainan. Allah Alam. Ada yang menambahkan? Ya, silakan apa? Foto keluarga. Foto keluarga? Fotonya ada gambarnya Pak? Ada wajahnya. Ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari bahwa kata Rasulullah, "Innal malaika la tadkhulu baitan fihi suratun aw kalbun aw mamathil aw kama qala al-Fatani." Artinya, sesungguhnya malaikat la tadkhulu, tidak akan masuk baitan, sebuah rumah, fihi di dalamnya gambar-gambar. Perincian gambar-gambar disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis Ibnu Abbas, gambar apa saja? Gambar setiap makhluk yang bernyawa. Contoh manusia dan binatang. Adapun gambar-gambar seperti bunga, pohon, lautan, gunung diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah gambar-gambar makhluk bernyawa. Bahkan kata Rasulullah, orang yang menggambar makhluk bernyawa nanti pada hari kiamat disuruh untuk menghidupkan gambar yang dia buat. Kita mungkin tidak buat, kita beli. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surah Al-Maidah, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita beli, memang enggak buat. Kita enggak menggambar. Kita beli baju. Baju anak-anak banyak bergambar, Pak ya? Banyak kan? Nah, kita beli. Karena kita belum tahu, terkenal larangan ayat tadi. Enggak boleh tolong-menolong dari sesuatu yang berhubungan dosa dan permusuhan. Ternyata gambar hewan, gambar manusia itu bermasalah dalam sisi syariat. Permasalahannya bukan masalah apa? Nanti malam itu pada nanti. Tidak hanya malam pada. Setiap malam itu malam akan masuk ke rumah yang ada gambarnya, termasuk foto. Oh, foto. Karena termasuk kota itu gambar menurut bernyawa. Wallah. Dan kalau seandainya Bapak bilang, oh sebagian ulama mengatakan tidak termasuk, karena dia tidak seperti menggambar, dia seperti apa, kopi gitu ya. Maka kalau itu masuk kategorinya pendapat kedua, Bapak masuk kategori syubhat. Ya, ada dua pendapat. Bapak ragu-ragu kan? Syubhat, mana yang benar? Kalau Bapak merasakan itu syubhat, lebih baik tinggalkan. Dak mayaribu ila ma la yuribu. Tinggalkan hal yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Barang siapa yang mendekati syubhat, faqad waqa'a fil haram. Dia telah jatuh kepada hal yang haram. Berarti lebih baik berhati-hati, semua gambar makhluk disarankan tidak ada yang bernyawa. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada yang mau bergambar, antara wajah manusia dan badan itu dipisah. Contoh, kalau Bapak pernah lihat majalah-majalah anak-anak sekarang ini yang Islam, ada sebuah karikatur, dia enggak menyatukan antara wajah dengan, atau ada wajahnya tapi enggak ada matanya, enggak ada hidungnya, dipoloskan. Karena manusia makhluk dilihat dari kepala, wajah. Kata Allah kepada Ali, setiap patung kamu lihat hancurkan, setiap salib engkau patahkan. Artinya mematahkan dengan simbol wajahnya tadi. Allah mengatakan fa'ti wujuhakum. Jadi kata wajah itu merupakan simbol dari makhluk. Apalagi makhluk itu berhubungan dengan wajah tadi. Secara umum disarankan, kalau pernah lihat ini ada gambar poster wudu ini. Ya. Seperti itu juga kan tidak ada wajahnya ya, dihilangkan. Karena termasuk hal yang ada larangan dalam syariat. Makanya kita berhati-hati. Silakan, Bapak. Oh sama ya. Baik. Lebih lengkap Bapak baca di manhaj.id, itu jelas ada beberapa penjelasan rincian para ulama terkait masalah gambar. Kenapa Pak? Baik. Saya melihat Bapak sudah ada niat baik nih. Ketika ada dalil, berusaha cari solusi dulu. Ya. Masa di pasal lagi itu lain belakangan Pak. Yang ini sudah ada niat baik Bapak ini. Ya. Kan nanti semoga ada ide lagi kan. Oh benar juga. Jadi secara umum kalau Bapak sekarang sudah mengenal dalil tadi, mendengar dalil, dan sungguh baik orang yang mendengarkan dalil dan mengamalkannya. Nabi mengatakan nadzurullah kan sami'a wa maqalati fawaha wa hafiza wa balagha. Semoga Allah mencemerlangkan wajah seorang ketika dia mendengar hadisku, dia menghafalnya, memahaminya dan menyampaikannya kepada orang lain. Ya, itu yang pertama. Karena ada orang yang menerima dia proses, enggak langsung dia amalkan. Bapak kalau sudah tahu hal ini, maka mulai hari pulang sebelum beres-beres baju untuk itikaf ke masjid, lihat di rumah kita ini. Ada kalender yang ada foto manusia, gambar Doraemon, Avatar, Michael Jackson, robek semua Pak. Jangan disimpan, robek. Karena itu sebaik-baik sikap. Karena kalau disobek, karena kita pasang lagi Doraemonnya, dipasang lagi. Bahkan ada tempelan-tempelan stiker yang ditempel di kulkas, di tembok, ini bermasalah. Karena belum tahu, mudah-mudahan beruzur. Tapi kalau berdosa, apa kesan yang tidak tahu? Padahal hadis itu sudah sejak 1434 tahun yang lalu. Mungkin baru tahu sekarang. Manfaat pengajian. Itu juga sama Pak. Nanti kalau lebaran mau beli ke mall, ini paling bahaya ini. Beli baju anak-anak buat lebaran, banyak kan bermotif gambar semua. Bahkan sekarang sudah ada anak-anak kecil itu yang perempuan, diberikan mukena sejadah yang ada gambarnya. Kalau sejadah, gambar masjid seperti itu juga bermasalah karena mengganggu kekhusyuan. Nabi SAW ketika sholat hampir-hampir enggak khusyuk. Karena apa? Ada gambar yang bermotif sehingga Nabi enggak khusyuk. Nabi aja orang yang paling khusyuk terganggu dengan gambar dalam sejadahnya, dalam kirainya. Nah apalagi kalau gambarnya gambar makhluk bernyawa, ini bermasalah. Wallahi bermasalah. Malaikat Jibril enggak mau masuk rumah Nabi SAW gara-gara apa? Anjing. Nabi menyebutkan tiga, memang masalah di rumah beliau adalah masalah anjing. Anjing tidak ada di rumah beliau, walaupun tidak disengaja, datang tiba-tiba sendiri. Itu malaikat Jibril menunggu di luar, sampai kapan dia masuk setelah anjing itu keluar. Kata Rasulullah kepada Jibril, hadis muslim dari Aisyah. Ya Jibril, engkau berjanji bertemu di rumahku, kok enggak muncul-muncul? Apa jawaban Jibril? Jibril menjawab, innal malaika la tadkhulu baitan fihi surah, au kalb, au mumathil, au kama qala alaihi wasallam, yang artinya, sesungguhnya malaikat. Malaikat tidak hanya Jibril, semua malaikat. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alf syahrin tanazzal malaikatu war-ruh. Jadi malam itu turun, semua malaikat turun dan malaikat ruh yaitu Jibril. Berarti Jibril aja mengatakan enggak mau masuk rumah yang ada anjing, ada gambar patung dan makhluk bernyawa. Subhanallah. Berarti mulai hari ini dicopotkan semua itu Pak. Abadan kalau bisa selama-lamanya. Kalaupun belum mau, minimal 10 akhir ini menjelang atau pada buat orang tua kita kita bisa pasul dulu. transaksi lagi dengan cara baca-baca buku. Semakin banyak baca dalil, tambah yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Sekarang baru dengar, baru ilmu yakin. Nanti baca hadis lagi, baca dari tetangga, dari ustaz dapat referensi. Dalilnya lengkap, Bukhari, Muslim, Ahmad, Daud, Tirmizi, Abu Hurairah, Ibnu Abbas. Ilmu yakin, haqqul yakin, ainul yakin, baru haqqul yakin tambah. Dan berapa banyak orang-orang yang memang berubah itu karena ada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya berharap itu bisa selamanya karena ini bermasalah dan semua rumah para sahabat Nabi tidak ada gambar masjidnya. Dan juga yang terkadang masalah ada masjid-masjid yang ada gambarnya, ada gambar kiainya, ya kan ya? Subhanallah. Banyak masalah. Wallahu a'lam. Ya ada lagi tadi yang rumah yang banyak gambarnya. Itu kalau misalnya iya. Iya. Makanya ada penjelasan. Bapak tadi bakalan bertanya, ada orang yang menyeleneh. Oh, kalau begitu supaya mencegah kematian datang ke rumah kita, bapak kita yang sedang sakit supaya enggak mati atau kita supaya mencegah kematian datang, maka kita pasang gambar-gambar saja. Oh, itu pemahaman yang benar, tapi pemahaman dari syaitan. Dan ada syarahnya, ada penjelasannya, ternyata bukan malaikat, semua malaikat yang enggak masuk rumah itu. Yang enggak masuk semua malaikat yang mengarah kepada rahmat. Ya, malaikat yang membawa rizki, malaikat yang membawa wahyu seperti Jibril. Tapi satu malaikat tetap masuk dimanapun Anda berada. Hatta fi buruji mutair. Dia masuk dari benteng-benteng yang paling kokoh akan masuk, kematian akan datang. Hatta ya'tikumul maut, datang maut baru, malaikat maut datang. Kapan saja dimana saja tanpa ada halangan. Itu apa? Malaikat maut. Makanya kata para ulama syarahnya kecuali malaikat itu termasuk adalah malaikat membawa kematian. Bukan Izrail ya, malaikat namanya malaikat maut. Nama malaikat pencabut nyawa yaitu Israel tidak benar. Nama-nama Israel ya. Ya betul, malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut. Dalam surah Az-Zumar ya, malakul maut wukiladikum, yang diwakilkan kepada kalian akan mencabut nyawamu ketika tidur dan dikembalikan kepada tidur. Jadi malaikat maut tetap akan masuk ke rumah yang ada gambarnya. Jadi boleh pakai. Sampai orang-orang barat munculnya film Iron Man ya, itu direncanakan awalnya katanya untuk kalau terjadi kiamat, ada api yang membakar, dia enggak akan kebakar. Seperti itu juga. Pernah nonton film Iron Man, Pak ya? Yang punya parabola itu ya. Jadi manusia dengan baju besi. Ini direncanakan juga untuk menghilangkan apa kekuatan enggak mampan dibakar oleh api, gitu ya. Kiamat datang, huru-hara gitu ya. Lautan jadi api, dia akan kuat kebal. Inilah film-film khayalan semua. Superman, Iceman itu semuanya. Maka sama seperti tadi, berarti malaikat maut juga enggak bisa masuk dong karena ada gambar-gambar maut. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Jadi kalau foto keluarga ini nggak pakai wajah boleh kan? Boleh Pak, tapi Bapak siap menyiapkan jawaban pertanyaan kalau tamu yang datang. Ini foto siapa ya Pak ya? Bapak silakan pasang, tapi siap menjawab pertanyaan. Karena biasanya orang memahami kalau foto ada wajahnya. Oh kakeknya ini, ibu bapak ini. Makanya Islam melarang enggak ada foto kan, tapi mengakali supaya ada foto, gambarnya hilang, muncul pertanyaan. Ini foto siapa, Pak ya? Sesungguhnya ada sebuah hadis yang membuat kita semakin lapang untuk menghilangkan hal yang tadi, apalagi yang syubhat. Pak, hadis itu Imam Tirmidzi kata salam. Hadis ini disebutkan dalam kitab Arba'in Nawawi. Kata salam min husni min khairi islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebaik-baik keberagaman seseorang, keislaman seseorang, tarku ma la ya'ni. Meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Seandainya ada foto tanpa wajah, pertanyaannya apa manfaatnya? Manfaatnya satu apa ya? Oh, nggak ada. Tapi kalau ada dipasang, termasuk tanda orang yang beragama Islam tidak baik ke Islam. Kedua, itu termasuk harta nggak? Harta, masang frame aja bayar 25.000 beli framenya. Foto nyetak berapa dipuji. Hari kiamat ditanya, hartamu dari mana untuk apa? Harta saya 25.000, 25.000, 30.000 saya beli buat masang foto frame. Untuk apa? Untuk apa ya? Juga akan bermasalah di hari kiamat karena seorang hamba tidak akan ditanya pada hari kiamat dan bergerak dari langkah kakinya sebelum tanya empat: umurnya, badannya, hartanya, ilmunya. Harta yang paling berat. Kalau ternyata enggak ada manfaatnya, tapi udah pengeluaran biaya. Allah mengatakan surah Isra, "Innal mubadzirina kana ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbika kafura." Sesungguhnya mubazir adalah perbuatan syaitan dan saudara-saudara syaitan. jelas masuk kategori mubazir. Kedua, masuk kategori tidak memberikan manfaat. Maka pernah saya bilang, Bapak, semua harta di rumah kita, harta codet, bakul buat nasi, piring, sendok, kulkas, semua yang di rumah itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rumah Rasulullah SAW sedikit sekali harta-harta hiasannya. Sampai kata para ulama ketika ke rumah beliau Rasulullah SAW, ya cuma ada gelas dari gerabah, kasurnya dari apa? Kerak, mudah nanti pada hari kiamat ditanya. Dasi yang Bapak beli akan ditanya pada hari kiamat, Allah ini untuk apa? HP ada 4, buat apa? Sekarang jual-jual Pak, harga murah, banyak orang yang Pak, sebelum Masya Allah, berat sekali harta itu Pak. Kata Rasulullah SAW, terakhir orang kaya masuk Islam, orang kaya masuk apa? Orang kaya masuk surga, nunggu 500 tahun setelah orang-orang miskin masuk surga. Berat di mananya? Bukan di ilmunya, bukan di umurnya, bukan di badannya. Di mana? Di hartanya. Jadi menunggunya 500 tahun, tahun bukan masa kita, masa akhirat nanti kata Rasulullah. Itu orang miskin semua surga dulu. Sudah selesai, baru orang kaya 500 tahun masuk surga. Walaupun nanti derajatnya lebih tinggi mungkin ya. Tapi kan enggak semuanya enak juga. Kita aja mau diaudit sama PKPK aja. Oh ini harta dari mana? Subhanallah. Deg-degan ditayangkan di TV, Allah. Allah yang Ahkamul Hakim. Makanya mulai hari ini kayak pajangan-pajangan enggak ada manfaatnya. Bahkan ada hukum kedua. Foto nenek dipajang akan menimbulkan sedih bagi anak yang masih hidup. Timbul nihaya. Kedua, udah gitu bapak ibunya yang perempuan enggak pakai jilbab lagi kan. Oh, dosa enggak, Pak? Dosa dipajang ini lagi sudah enggak berawrat kan? Anak perempuannya yang cantik dipasang, subhanallah. Jangan sampai, Pak. Saya pernah perhatikan banyak orang yang menikah sekarang di acara walimah depan itu ada foto berduaan sama. Subhanallah pakai jilbab, masyaallah. Walimah mesti mendapatkan pahala doa. Ini mah ya memang dahulu enggak pakai jilbab, tapi permasalahannya lah ketika enggak pakai jilbab dosa sudah banyak, dipasang lagi. Allah. Bertahun-tahun. Khairul Islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Baik-baik Islam seorang meninggalkan yang enggak berguna bagi memajang keris, memajang tanduk kusa. Aduh Allah. Itu bayar mahal tuh kalau ya. Apalagi sekarang ada kiai-kiai yang jual kalender dengan wajahnya itu. Allah. Ini musibah dunia. Musibah dunia. Di masjid-masjid sekarang udah mulai banyak foto-foto kiainya ada dijual-jual di kalender, bahkan dipasang di spanduk-spanduk sekarang. Pengajian-pengajian menampakkan wajah-wajah kiainya. Ini ada tradisi-tradisi orang Syiah. Dan kita banyak yang enggak mengetahuinya. Lama-lama setelah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, orang ini akan dikultuskan. Lihat orang-orang di Iran. Ketika Yaum Karbala, hari Karbala, ketika menjelang hari wafatnya Husain Karbala itu, bawa foto-foto mereka itu. Sekarang enggak sadar, enggak apa-apa spanduk, cuman itu cuma ustaz yang mengisi, kiai mengisi. Iya, sekarang belum. Entar anak kita wafat tinggal cucu kita. Wah, ini kiai besar ini. Kuburannya yang dikeramatkan. Makanya Islam melarang siapapun tokoh Islam, hatta Rasulullah, hatta Nabi Muhammad SAW dipajang, dipamerkan. Walaupun bisa, iya zamannya lah. Sudah mungkin sekarang bisa, tapi nanti bermasalah pada hari setelahnya. Ini keberadaan agama kita seperti itu, banyak permasalahan keluarga kita. Oleh karena itu mulai hari ini, Pak, sebagai sikap kita adalah pertama fokuskan malam itu pada. Itu lebih baik dari 1000 bulan, Pak. Beramal selama 83 tahun itu belum tentu kita mampu beramal yang saleh. Mulai malam hari ini, Pak, yang enggak mampu satu siang malam sore di masjid, setiap malam Pak niatkan dari maghrib mampir ke sebuah masjid sampai subuh. Hidupkan malam menyendiri kepada Allah. Mana itikaf kesimpulannya adalah menyendiri kepada Allah, putuskan semua hubungan dengan Allah. Kalau kita mampu satu tahun ini, Pak, itu sudah lebih bagus insyaallah. Artinya kita enggak diharamkan oleh Allah mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu qouli hadza. Mau tanya. Iya, silakan, Pak. Kalau misalkan gambar itu di album atau di komputer gitu, kita simpan itu gimana? Baik. Jawabannya pada dua hal. Pertama, selama itu ada manfaatnya. Apa lihat ini foto ini ada manfaatnya enggak? Misalkan ini ada foto tentang cara berwudu anak-anak. Iya. Memang kita enggak akan pajak, tapi ada di handphone. Ternyata ada manfaatnya enggak? Ada kan? Ada. Anak-anak sudah senang, ya Rasulullah. Anak-anak senang sudah mulai buka acara aplikasi kan. Ada sifat wudu, cara wudu, ada foto-fotonya dan sebagainya. Ketika contoh ini saja maka boleh dibuka tapi jangan dipajak. Dia makanya album yang terbaik album yang muda-muda di komputer, bukan album-album yang difoto zaman dahulu ya. Ini pun mungkin masih dibolehkan karena dia hanya sesaat ketika dibutuhkan dibuka. Ya, enggak boleh dalam waktu yang lama. Tapi pertanyaannya kalau foto-foto orang tua, nenek-nenek kita, engkong kita, sebenarnya enggak memberikan manfaat, malah akan menimbulkan nihaya, niyah. Tiba-tiba orang akan mulai sedih lagi. Tapi kalau menyimpan foto ini kita karena penting nanti buat sebuah kebutuhan, mungkin anak cucu kita pengen tahu asalnya di zaman kita lah dengan menyimpan di komputer tadi. Ya. Karena dia enggak akan mudah dibuka. Tapi kalau di sini mudah terbuka. Belum nanti kalau buka anak kita tiba-tiba kebuka begini. Ya kan? Kadang kita lalai. Majalah yang terbuka, malaikat enggak akan masuk apapun masalahnya. Itu permasalahannya. Maka ketika ada manfaatnya boleh disimpan dalam waktu, tapi enggak boleh dalam waktu lama dan dipajang. Seperti buku-buku sekolah kan banyak ketika menjelaskan tentang tubuh manusia, gambar monyet seperti apa, gambar burung, itu diperbolehkan karena ada kebutuhan, ada manfaatnya, tapi tidak untuk dipajang. Seperti PowerPoint atau slide-slide, sekali waktu saja itu dibolehkan. Selama indal hajah ada kebutuhan. Allah alam. Subhanallah wa bihamdih, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.